mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya disebabkan karena menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah, termasuk di dalamnya menisbatkan nikmat kepada sebab. Ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abu Abbas rahimahullah yang dikutip oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, berkaitan dengan hadis dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, yaitu kisah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah suatu tempat yang ada antara Madinah dengan Mekah, yang lebih dekat ke Madinah. Yaitu sholat subuh di tempat bekas hujan malamnya. Jadi di pasir yang bekas hujan pada malam harinya. Setelah beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada makmum, kepada para sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, menghadap sahabat menyampaikan, hal tadruna madza qala rabbukum. Rasul bertanya, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Di sini bolehnya seorang imam setelah selesai sholat berdiri bertanya kepada makmumnya. Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Setelah beliau mengimami selesai, menghadap ke makmum lalu bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum. Ya, ini boleh bertanya. Ternyata tanya yang berkaitan dengan faedah. Naam, yang ada faedahnya, ada manfaatnya. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Qal, maka Rasul menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari, di malamnya turun hujan, di pagi hari hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Malamnya turun hujan, paginya ada yang beriman, ada yang kafir. Amma mangkala mutirna, bifadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafir bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan tadi malam kita dituruni hujan sebab fadlullah, karena karunia Allah dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Ini yang mengatakan tadi malam turun hujan karena fadlullah, karena rahmat Allah. Jadi menisbatkan nikmat kepada Allah. Hujan itu nikmat. Ya, ketika dia mengatakan mutirna bifadillah wa birahmatihi, berarti dia beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binau kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Adapun yang mengatakan tadi malam kita dituruni hujan karena ada bintang ini dan itu, itu dinisbatkan kepada bintang turunnya hujan itu, berarti dia kafir kepadaku kata Allah dan beriman kepada bintang. Nah, di sini menjelaskan sepatnya orang itu beriman dan kafir. Begitu cepatnya. Dan sebabnya karena nikmat Allah, bukan karena musibah ini ya ikhwan. Coba. Sebab mendapatkan nikmat Allah, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang mengatakan mutirna bifadillah wa birahmatihi, dia orang yang beriman kepada Allah karena menisbatkan nikmat kepada Allah. Barang siapa yang mengatakan mutirna binau kada wa kada, kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, berarti dia kafir kepada Allah. Kufur nikmat. Ini hati-hati, walaupun hanya dalam lisan. Dari sini diambil pelajaran bahwasanya menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah dan melupakan Allah, ini termasuk kufur nikmat. Walaupun hanya di lisan, di dalam hati dia meyakini Allah yang menurunkan hujan. Dia yakin Allah yang menurunkan hujan, tapi lisannya mengatakan mutirna binau kada wa kada. Turun hujan sebab bintang itu, atau mungkin sebab ada ini, sebab ada suara ini. Umpamanya. Ini berarti kufur nikmat. Lalu Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyebut nanti sini mengatakan wa hadza katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudifun in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Yang semacam ini banyak, yaitu menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah, kepada sebab, banyak disebutkan dalam kitab dan sunnah yang Allah mencelanya terhadap orang yang menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah, kepada sebab, wa yusriku bihi, dan dia menyekutukan Allah, yaitu mengakui ada selain Allah yang bisa mendatangkan nikmat. Kita lanjutkan perkataan muallif. Qala muallif rahimahullah, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, huwa, yaitu mengingkari nikmat, kufur nikmat, kakaulihim, seperti perkataan mereka. Nah, ini kufur lisan ya, kebanyakan ini berkaitan dengan kufur dalam ucapan, dalam kata-kata. Seperti perkataan mereka, kanat arrihu thayyibah wal malahu hadikon. Seperti perkataan mereka, anginnya baik, anginnya sepoi-sepoi, bahasa kita. Apa sepoi? Ya baik. Nakodanya lihe, canggih, pinter. Ini berkaitan dengan apa ini? Ketika naik kapal selamat. Nah ini. Ketika naik kapal selamat, lalu bukan bersyukur kepada Allah, lalu apa? Udaranya lagi baik, nakodanya juga apa istilahnya, pengalaman. Ini perkataan seperti itu sudah termasuk kufur nikmat ya ikhwan. Hati-hati. Banyak ya orang begitu ya. Walaupun itu sebab memang. Karena kapal itu jalan di laut, apalagi kapal zaman dulu. Enggak pakai mesin. Pakai apa enggak pakai mesin? Pakai layar. Bukan layar tancap. Pakai layar lalu pakai angin. Nah, jalan kapalnya. Nah, jadi kapal dulu kapal pinisi. Gak kayak mesin sekarang pakai speed, walaupun udara kencang ya jalan bisa nabrak. Nah, ketika selamat memang dengan sebab angin. Anginnya baik, pas anginnya mengarah ke tujuannya, jadi jalannya lancar. Nakodanya juga pinter nyentirnya. Sampai tujuan. Lalu mengatakan, kanatir ri'ih toyibah wal malahadikoh. Ini termasuk kufur nikmat. Ucapan seperti itu. Karena apa? Kapal itu berjalan di lautan itu nikmat Allah. Allah yang menjalankan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-21. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah. Nah ini. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwasannya kapal itu berjalan di lautan itu binikmatillah, dengan nikmat Allah. Adapun anginnya itu sebab, enggak ada gelombang juga Allah yang menjadikan. Allah menakdirkan anginnya, arahnya ke tujuan itu Allah. Dan itu nikmat Allah, kapal bisa berjalan di lautan itu nikmat Allah. Ya ini. Maka alam taro anal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya kapal itu berjalan di lautan, berlayar di lautan binikmatillah. Ya, ketika kapal itu berjalan sampai tujuan selamat, lalu orang mengatakan udaranya baik, nakodanya pinter, ini termasuk kufur nikmat. Karena apa? Melupakan Allah yang memberikan nikmat udara. Lupa dia kalau Allah lah yang menjadikan anginnya kencang ke arah tujuan. Allah. Dan dia lupa. Bahkan disebutkan dalam surah yang lain, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yaitu kapal berlayar di lautan seperti gunung-gunung. Kapal di lautan banyak seperti gunung-gunung. Karena lautan datang lalu kapal, lautan datang lalu kapal, jadi seperti gunung-gunung. Dengan tenangnya, itulah tanda pesan Allah, nikmat Allah. Maka ini berhati-hati dalam ucapan, jangan sampai ucapan itu mengandung kufur nikmat, menginimat Allah. Wa nahwu dzalik mimma huwa jaring ala alsinatin katsirun, dan perkataan yang semacam itu yang ada di lisan-lisan manusia banyak. Nah ini. Yaitu menyandarkan kejadian dengan sebab. Perkataan wa hadza yajri ala alsinah katsirun minan nas, yang dimaksud bahwasanya perkataan ini banyak di lisan-lisan manusia terucap, ai wa katsirun minan nas yudifun ni'am ilal asbab wala yudifunaha ilallah. Itu banyak manusia menyandarkan nikmat kepada sebab, tidak menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan kepada sebab saja kufur nikmat. Apalagi dusta. Bukan menjadi sebab, ngaku jadi sebab. Nah ini. dua, ya sudah dusta tambah kufur nikmat. Ini wa hadza khatarun adzim yajibu at-tanabbuh ila lahu. Ini ada sangat berbahaya, kata Syekh Shalih Fauzan, yang wajib manusia berhati-hati. Wa yajibu 'alal insan ayyunazziha lisanahu an misli hadzal kalam alladhi fihi syarkun alladhi fihi syirkun afwan wa fi kufrun wa huwa la yadri. Maka wajib bagi manusia untuk membersihkan lisannya, menjaga lisannya dari perkataan yang seperti ini, karena ini mengandung kesyirikan, kefufuran, dan dia tidak menyadarinya. Wa kalamu Syaikhul Islam, kata Syaikh Shalih Fauzan, ya, tadullu ala anna dhalika am fi jami'in ni'am allati yun'imullah biha ala ibadah ala ibadihi. Dan perkataan Syaikhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ini umum dalam seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Hendaknya menyandarkan kepada Allah. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan, hadza ajaib bani Adam, kata beliau, inilah keanehan bani Adam, yaitu manusia. Annahum adafu hadhihi nikmah ilal asbab, karena mereka menyandarkan nikmat ini kepada sebab, pada sebab-sebab. Walam yudifuha ilal musabbibil asbab, dan tidak menyandarkan kepada yang menciptakan sebab. Seperti tadi kapal. Kapal itu selamat sampai tujuan. Sebabnya karena anginnya baik. Nakodanya pengalaman. Itu sebab. Tapi siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Yang menciptakan angin Allah. Yang menjadikan nakoda pengalaman juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya menisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah hari ini anginnya baik. Alhamdulillah dengan nikmat Allah selama perjalanan di kapal anginnya baik, semestinya begitu. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah nakodanya pengalaman, sehingga tidak kesasar ke tempat lain. Ya. Mestinya seperti itu. Ini penting ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Rahman Ali Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qauluhu wa qala Abu Abbas huwa Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah al-Imamu al-Jalil. Abul Abbas adalah Syekhul Islam. Nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Beliau dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Dinisbatkan kepada kakeknya. Kakeknya bapaknya. Ahmad, nama beliau Ahmad bin Abdul Halim. Kakek pertama Abdissalam Ibnu Taimiyah. Atau kakek yang keberapa wallahu alam. Al-muhim beliau dinisbahkan pada Ibnu Taimiyah. Naam. Al-Imamu Al-Jalil. Ba'da hadisi Zaid bin Khalid. Taqaddama fi babi ma ja'a fi al-istiqa al-istisqa bil anwa. Setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid, telah disebutkan hadis ini dalam bab al-istisqa bil anwa, minta hujan dengan bintang-bintang. Ini bab di depan yang telah kita lalui. Qala wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah yadummu subhanahu mayyudifu id'afahu ila ghairihi wa yusyrik bih. Qala badu salaf huwa qawlihi huwa qaqalihim kanatir ruh tayyibah wal malahu hadiqah wa nahwu dhalik mimma huwa jarin ala alsinatin kasiratin intaha. Wa kalamu syaikhul Islam yadullu, kata beliau, ala anna hukma hadhil ayah amun fi man nasaban ni'am ila ghairillah alladhi an'ama biha. Ini penting ini. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan bahwasanya ayat ini, yaitu ayat dalam bab ya'rifuna ni'matallah tsumma yungkirunaha, yaitu ayat yang menjelaskan mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, inilah amun umum berkaitan dengan siapa saja yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Nikmat apa saja dan menisbatkan kepada selain Allah. Nah, ini yang pernah kita contohkan, dan ini banyak kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat. Ketika Allah beri nikmat selamat dari bencana, bukan menyandarkan pada Allah, menyandarkan pada selain Allah. Ada yang menyandarkan, oh karena ada pohon ini di sini, oh karena ada kuburan ini, oh karena yang pemilik rumah ini menggantungkan ini dan itu. Ini Allahul musta'an. Disandarkan pada selain Allah, syirik. Andai kata hanya mengakui sebagai sebab, itu syirik ashor, karena itu bukan sebab, menjadikan sebagai sebab. Apabila meyakini itu semua yang menyebabkan selamat dari bencana, ini syirik akbar. Karena meyakini ada selain Allah yang bisa menyelamatkan dari musibah, dari bencana. Nah ini, maka ayat ini umum berkaitan dengan orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, sedangkan Allah yang memberikan nikmatnya. Wa asnada asbabaha ila ghairihi, dan menyandarkan sebabnya kepada selain Allah. Ini ya ikhwan, hati-hati. Maka pentingnya belajar tauhid, mempelajari. Karena banyak di tengah-tengah manusia terucap kata-kata yang itu mengandung kesyirikan, mengandung kekufuran, dan orang enggak menyadarinya. Kama huwa madhkur fi kalamin mufassirin al-madhkur ba'duha huna, sebagaimana telah disebutkan pada perkataan para ahli tafsir yang telah disebutkan sebagian di sini, di depan telah kita baca. Dari beberapa ahli tafsir, dari Mujahid, dari Aun bin Abdillah, dari Ibnu Qutaybah, dan yang lainnya. Perkataan-perkataan yang mengandung kufur nikmat. Qala Syaikhuna rahimahullah ta'ala, berkata Syekh kami rahimahullah ta'ala, yaitu mu'allif, karena Syekh Abdul Rahman ini cucunya beliau, cucunya Syekh Muhammad, dan sempat belajar langsung kepada kakeknya. Fi istima'uddidain fil qalb, di dalamnya ini mengandung faedah dalam ayat ini. Ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha, mengandung faedah apa? Terkumpul pada hati manusia dua hal yang bertentangan. Ya. Jadi terkumpul pada hati manusia dua hal yang bertentangan. Antara apa? Ma'rifatun nikmah wa kufur nikmah, yaitu mengetahui nikmat dan mengingkari nikmat. Yaitu ya'rifuna nikmatallah, mereka mengetahui nikmat Allah, summa yungkiruna, kemudian mengingkarinya. Berarti terkumpul dalam hatinya, ya mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya. Kok bisa? Bisa mereka mengetahui nikmat Allah, tapi ketika menyandarkannya kepada selain Allah, ketika menisbatkannya kepada selain Allah, ini. Wa tasmiyatu hadzal kalam ingkarun lin nikmah, dan menamai perkataan seperti itu, seperti laula fulan mahasala kada umpamanya, kalau tidak ada fulan tidak akan terjadi begini umpamanya, atau seperti tadi kana ri thayyibah wal malah hadiqah, karena anginnya baik, nakodanya pengalaman. Perkataan-perkataan yang seperti ini dinamai dengan ingkar linikmah, menggai nikmat. Karena ketika mengucapkan itu melupakan Allah yang memberi nikmat. Karena waktu itu kan menyampaikan nikmat kan, selamat perjalanan dengan kapal, lalu mengatakan anginnya baik. Kan lagi mengungkapkan nikmat, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya tidak, jangan lupa. Itu semialah dari Allah, takdir Allah, kemudahan Allah, nikmat Allah. Yang semestinya pertama disandarkan pada Allah, baru kemudian Alhamdulillah Allah takdirkan anginnya baik. Nah, baru kemudian nahkodanya pinter. Itu selamat. Alhamdulillah. Nah. Dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang telah beri nikmat. Banyak orang melupakan itu semua. Lalu menisbatkan kepada sebab. Sedangkan sebab itu sendirilah Allah yang menciptakan. Ini penting ya ikhwan. Maka yang wajib, wal wajib kata Syekh Shaleh Fauzan, wal wajib an tudafa an ni'am ilallah wa yahmaduhu wa yahmadu wa yaskuru alaiha. Maka yang wajib ya ikhwan menyandarkan nikmat itu kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu. Wala tudafu ila khairihi. Dan jangan menyandarkan kepada selain Allah. Walaupun kepada sebab. Adapun ini sekarang. Sekedar memberitakan sebab. Nah ini sekarang. Sekedar khobar saja. Itu dibolehkan. Itu memberitakan kalau anginnya baik. Selama perjalanan anginnya baik, nakodanya pengalaman, itu dibolehkan. Bukan menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan. Sekedar mengkhabarkan bahwasannya selama perjalanan anginnya baik, nakodanya pinter, pengalaman, sehingga Allah selamatkan dalam perjalanan sampai tujuan. Sekedar pengkhabaran, tapi tidak menisbatkan nikmat kepada sebab. Ini dibolehkan. Jadi hanya mengkhabarkan tentang sebab, bukan menisbatkan nikmat kepada sebab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita bisa memahami dengan benar dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syukur nikmat, dan juga berkaitan tentang dengan kufur nikmat. Apabila seseorang tidak berhati-hati, maka wala'iyadubillah bisa terjatuh dalam perkataan yang bisa mengandung kufur nikmat wala'iyadubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.